السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesi kita kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang ikhlas, di mana pertanyaannya seputar di dalam Islam kita diperintah untuk ikhlas. Karenanya kita tidak boleh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pertanyaannya. Berarti kesimpulannya, apakah orang yang ikhlas itu artinya mengharuskan dia tidak mengharapkan pahala dari Allah? Maka jawabannya adalah bahwa ikhlas dalam beribadah bukan berarti termasuk padanya tidak boleh mengharapkan pahala. Jadi kita mengharap pahala dari Allah itu wajib. Ya, apa artinya kalau kita ibadah tidak mendapat pahala? Kalau kita masuk Islam tapi tidak mendapat pahala, apa artinya? Nah, inilah para pendengar. Jadi kebaikan dari Allah itu wajib kita minta. Ya, kita minta agar diberi barokah hidup kita. Kita minta agar diampuni dosa-dosa kita. Kita minta agar amal kebaikan kita diterima dan diberi pahala oleh Allah. Ya, kita minta kepada Allah ridhonya. Kita minta kepada Allah surga yang paling tinggi. Semua itu diperintah di dalam agama. Dan tidak termasuk kepada, apa namanya, aib dalam menjadi asyawaib atau aib dalam ikhlas. Nah, justru meminta pahala, mengharap ridho, ya, mengharap ampunan, mengharap surganya, itulah bagian dari tujuan tertingginya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh tertipu dengan perkataan sebagian kaum sufi, ya, di mana dituturkan bahwa mereka dalam masalah ikhlas mengatakan bahwa saya dalam beribadah itu tidak mengharap surga. Saya hanya mengharap ridho Allah. Seandainya Allah memasukkan saya ke dalam surga karena ridho, ya saya mau. Seandainya Allah memasukkan saya ke neraka karena ridhonya, saya juga mau. Ini sebenarnya pernyataan yang bodoh, ya. Pernyataan yang sangat bodoh. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke neraka betulan? Dia tidak akan mampu. Dia tidak akan mampu melakukannya. Karena terbakar oleh api neraka itu sangat panas. Bahkan Anda ingin tahu bagaimana panasnya api neraka jahanam? Jadi api yang kita pakai untuk masak di dapur kita itu hanya uapnya yang pertama. Jadi itu uapnya. Jadi masih lah panasnya api neraka jahanam itu 7 kali lipatnya api yang ada di 70 kali lipatnya. Ya, api yang ada di dapur kita itu. 70 kali lipatnya, bayangkan. Seseorang manusia tidak akan mampu menghadapinya. Maka bagaimana mungkin dia mau dimasukkan ke neraka? Dan juga telah terdapat pada orang yang berkata seperti itu kebodohan, dan dia tidak paham apa makna ridho. Padahal makna ridho itu secara bahasa artinya puas, ya, puas, atau boleh dikatakan rela. Jadi kalau kita mencari ridho Allah artinya mencari kerelaan Allah, bahwa Allah puas dengan kita, suka dengan kita. Nah, buah daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah ampunannya, di mana ketika Allah meridhai kita, di antaranya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah, di antara tanda-tanda ridha Allah kepada kita, Allah akan meringankan ya, beban kita. Allah akan apa namanya, menyelamatkan kita dari siksa kubur. Di antara ridha Allah, Allah akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang meminta surga kepada Allah, sama artinya meminta ridha Allah. Karena seseorang masuk surga tanpa ridha Allah tidak mungkin. Jadi masuk surga pasti karena ridha Allah. Dan ridha Allah memastikan seseorang masuk surga. Maka sama artinya ketika seseorang, ya Allah ridhoi aku, sama artinya dengan ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Dan itu di dalam Islam tidak aib. Kita memohon kepada Allah surga tidak aib dan bahkan tidak menodai keikhlasan. Justru itu bagian dari ikhlas. Ya tentu konsekuensinya kalau kita minta surga, kalau kita minta ridho Allah, konsekuensinya adalah yaitu menyelamatkan diri ya dari yang menodai keikhlasan kita. Bukankah demikian? Nah, akhirnya kata ridho juga sama artinya dengan kata minta surga. Bahkan di dalam Islam, kita ini diperintah untuk minta surga. Betapa banyaknya doa-doa Rasulullah yang menyatakan masukkan kami ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga. Betapa banyaknya. Bahkan di dalam Al-Quran juga banyak bahasa-bahasa yang artinya masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang abror, begitu ya. Masya Allah. Jadi, meminta surga di dalam Islam bukan menodai ikhlas kita. Ya, bukan termasuk kepada kerendahan. Bahkan itu merupakan apa namanya tingkatan yang tinggi. Seseorang minta surga Allah itu artinya dia minta sesuatu yang tinggi. Bahkan Rasulullah SAW memberikan sugesti tersendiri, "Idza sa'altumul jannata fas'alil firdaus," kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Kalau kamu meminta surga, jangan tanggung-tanggung. Mintalah sekalian surga Firdaus. Jadi kita diperintah oleh Allah meminta surga Firdaus. Rasulullah menyuruh kepada kita, kalau kamu meminta surga, jangan tanggung-tanggung. Mintalah surga Firdaus. Jadi selama ini dari nyanyian-nyanyian ya, yang dilakukan sebelum sholat, atau sesudah sholat, atau sesudah jumatan yang dilagu-lagukan, padahal itu tidak ada perintahnya dan jelas itu bid'ah mungkarot ya, karena nyanyiannya saja dikarang orang bukan dari Rasulullah, itu pun salah lagi nyanyiannya, di mana nyanyiannya berbunyi demikian, ilahi las tulil firdau si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli tau batau wawfir zunubi fa'innaka ghafiruz zambin azimi. Ini lagunya begitu, yang artinya, ilahi, wahai Tuhanku, lastulil firdausi ahla, aku ini bukan golongan orang Firdaus, artinya aku ini gak pantas masuk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku tidak kuat dimasukkan ke neraka jahim. Maka fahabli taubatan, maka berilah aku taubat, ila akhir sampai kepada akhirnya. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka berilah aku taubat dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafiruz dzambin azimi, maka sungguhnya engkau adalah pengampun dosa-dosa. Ya, meskipun dosa itu besar. Artinya, ini lagu, kalau orang bilang itu, lagunya orang basa-basi. Dan itu dibaca di masjid-masjid. Anehnya mereka tidak pernah bertanya-tanya, apakah ini sesuai dengan sunnah Rasul? Apakah memang di zaman Rasulullah, lagu-lagu ini ada? atau dikarang oleh orang belakangan saja, gak ngerti sunnah lagi gitu ya. Apalagi ini doa, tapi apa namanya, nyanyian basa-basi. Yang kalau disingkat begini loh, ya Allah, sebenarnya saya ini gak potongan masuk surga Firdaus ya Allah, tapi saya tidak kuat di neraka Jahim. Ya kalau Allah jawab begini kira-kira gimana? Lah kalau begitu lu minta apa? Nah ini, kan bingung nanti. Kalau begitu kamu minta apa? Surga Firdaus gak potongan, masuk neraka Jahim gak kuat, terus minta apa? Kalau seandainya Allah mengatakan begitu, kalau begitu kamu gak saya masukkan surga, tapi juga gak saya masukkan neraka, ditaruh di mana coba? Bingung lagi kita ini. Jadi ini sebenarnya mengada-ada para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini laku-laku yang umum dibaca orang, bahkan ya di apa namanya, direkam-rekam ya, dipakai laku-laku dalam banyak hal itu. Semuanya sebenarnya berangkat dari kebodohan ya, tidak memahami ilmu yang sebenarnya. Ini namanya doa basa-basi. Ya Allah, saya ini gak pantas masuk surga Firdaus, tapi saya juga gak kuat di neraka Jahim. Ini yang seperti ini tidak diharapkan di dalam Islam. Ya, bagaimana dengan sabda Nabi tadi coba? Nabi mengatakan, "Idza sa'altumul jannata fas'alil Firdaus." Kalau kalian memang minta surga, jangan tanggung-tanggung. Mintalah sekalian surga Firdaus. Karena kalau doa itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan sediakan bagi kita ladang ujiannya. Ya, ladang amal yang benar-benar memasukkan kita ke surga Firdaus yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asirul muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi perkataan seseorang bahwa kita harus ikhlas, dan ikhlas itu diantaranya adalah tidak mengharap pahala dari Allah. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Dan ini tidaklah terjadi kecuali bagi orang yang dangkal pengetahuannya tentang masalah ikhlas. Bahwa padahal yang namanya pahala itu siapa yang gak membutuhkan pahala? Ya. Siapa yang tidak perlu pahala? Kenapa tidak boleh diminta? Kan begitu pemahamannya. Jadi Islam ini datang kepada kita agar kita memperoleh pahala setinggi-tingginya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Agar apa? Agar bertumpuk-tumpuk pahalanya. Sebab pahala itulah yang nanti akan menyebabkan kita ketika ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala berat atau ringan timbangan kita. Ya otomatis kalau pahalanya kecil, apalagi ibadah gak mengharap pahala, akhirnya Allah gak kasih sama sekali, ya otomatis jomplang ketika ditimbang antara dirinya dengan amalnya, jomplang nanti. Ya kalau jomplang maka akan melompat ke neraka, kan begitu ya. Sebab dia tidak minta pahala kepada Allah, akhirnya Allah gak kasih. Akhirnya apa yang terjadi? Berarti gak punya pahala. Timbangannya apa? Timbangannya gak sehat berarti. Jadi para jamaah, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang ketika ditimbang menjadi berat karena apa? Karena banyaknya pahala yang didapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beribadah dengan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan perintah tertinggi di dalam Islam. Jadi termasuk perintah tertinggi. Memohon pahala Allah. Memohon ridho Allah. Memohon ampunan Allah. Itu semuanya bahasa-bahasa yang semakna. Bahasa ini semakna. Minta ridho Allah. Memohon ampunannya. Meminta pahala. Ini sebenarnya satu makna. Itu mengharapkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana, apa perbedaannya antara meminta ridho kepada Allah dan meminta surga? Sama saja. Kenapa? Karena ridho Allah menyebabkan masuk surga. Dan masuk surga tidak bisa kecuali karena ridho Allah. Ketika bahasa kita langsung meminta surga, itu artinya sama dengan kita telah meminta ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memang kenyataannya di masyarakat kita itu aneh-aneh ya. Aneh-aneh. Ya apalagi kalau sekarang ini jelas ajaran-ajaran sunnah yang sahihah itu asing sekali. Asing sekali di masyarakat kita. Karena ajaran-ajaran yang menyimpang dari sunnah sudah sangat melembaga, sudah sangat mengakar di masyarakat ini. Bahkan sampai terjadi, ketika kita ingatkan dengan yang sunnah, mereka pun anggap bahwa yang sunnah itulah yang sesat. Kenapa? Karena selama ini yang mereka konsumsi, ya, yang mereka dapati tentang Islam, ya yang bid'ah itu, artinya yang tidak ada dasarnya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang apa kata orang kampung, bahkan mirip-mirip dengan orang Yahudi, mirip-mirip dengan orang Nasrani, mirip-mirip dengan orang Buddha, mirip-mirip dengan orang Hindu. Mereka tidak paham apakah itu bukan Islam atau Islam. Ya, mereka jauh dari sunnah tapi mereka tidak merasa jauh dari sunnah. Bahkan mereka sangat mencintai kalau dirinya menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Padahal dalam pelaksanaannya jauh dari sunnah. Nah, inilah yang terjadi. Kenapa? Karena ajaran sunnah as-sahihah benar-benar telah jauh dari masyarakat kita. Sehingga kita sekarang ini tugas kita adalah bagaimana kita bisa memasarkannya. Bisa memperbanyak kajian-kajian tentang sunnah as-sahihah. Kajian-kajian tentang al-akidah al-islamiyah as-sahihah. Hendaknya kita gelar di mana-mana. Di masjid-masjid, di rumah-rumah, di pasar-pasar, di kantor-kantor, di instansi-instansi, dan lain sebagainya. Kita perlu menggalakkan kajian-kajian al-akidah al-islamiyah as-sahihah. Atau kajian-kajian tentang ahlus sunnah as-sahihah. Ya, yang benar-benar sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah dipahami oleh salafus soleh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah jelas insyaAllah ya maksud daripada ikhlas, bahwa ketika kita memohon pahala kepada Allah bukan berarti telah mencederai ikhlas kita kepada Allah. Kenapa? Karena mendapatkan pahala adalah bagian dari buah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, makna daripada al-ikhlas, di sini ada beberapa kriteria dari para ulama, sebenarnya banyak, ya, banyak definisi ikhlas, yang alhamdulillah masing-masing mengarah kepada satu tujuan, ya. Satu tujuan. Namun di sini kita akan memaparkan tiga macam makna daripada al-ikhlas. Tentu semua ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Di sini dikatakan al-ikhlasu huwa tajridu qasdit taqarrubi ilallahi azza wa jalla an jami'i syawa'ibi. Bahwasanya ikhlas itu adalah yaitu pemurnian atau pengosongan diri, ya, dalam tujuan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla an jami'i syawa'ibi, dari segala noda-noda. Nah, ini kriteria ikhlas yang pertama. Ini mengosongkan atau memurnikan tujuan pendekatan diri kepada Allah itu, mengosongkannya dari segala noda-noda. Noda-noda ikhlas itu apa? Contohnya, biasanya gak pernah ke masjid karena ada mertua, maka kemudian berangkat ke masjid. Ini noda. Atau ketika ada maunya, misalnya mau daftar RT, mau daftar RW, mau daftar kades, mau daftar camat, ya, mau pilkada misalnya, tadinya nggak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid, berarti supaya dilihat orang, ini loh aku muslim, pilihan gitu. Ini juga asyawaib, bagian dari noda-noda. Ya, termasuk ketika enak nggak ke masjid, ketika nggak enak baru ke masjid, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak terjadi, ya. Banyak terjadi ketika masih sukses, enak hidupnya, gak pernah ke masjid, sholatnya di rumah. Begitu kerampokan, ya, habis kebakaran, atau ketipu orang, ya, bisnis miliaran ternyata ketipu, hilang semuanya. Baru dia bersama keluarganya berduyun-duyun ke masjid, Masya Allah. Nah, ketika sudah enak lagi, ya lupa lagi ke masjid. Ini juga syawaib namanya. ya, noda-noda ikhlas namanya. Ya, ada juga apa namanya, dia sholat berdoa karena kepentingan dunia. Ya Allah berilah aku dunia, berilah aku dunia. Jadi tujuannya aja dunia, dunia, dunia. Ini juga bagian dari syawaib, ya, sebagian dari syawaib. Jadi banyak lagi syawaib-syawaib itu ya, di mana hal itu akan menjadikan cedera ikhlas kita. Maka tuntutan dalam ikhlas, kosongkan. Kosongkan tujuan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah dari noda-noda apapun. Noda-noda ayo, karena ingin dipuji, noda-noda karena ada maunya tadi, noda-noda karena saking kepinginnya dunia, ya, sampai berdoa misalnya, ya, sampai sholat karena tujuan dunia tadi, ya, atau karena misalnya ada pimpinan, atau karena supaya dilihat orang lah, nanti kalau saya gak hadir dalam majelis taklim, kan di absen oleh Pak Ustadz misalnya, kalau saya gak nongol nanti mereka gak tahu saya misalnya. Ini semuanya adalah bagian dari asyawaib, noda-noda. Nah, ikhlaskan hati dengan cara kosongkan semuanya. Berangkat menuju Allah. Nah, apakah mungkin seseorang berangkat sebenarnya dari riya dulu? Ya, mungkin. Mungkin. Ya, mungkin seseorang berangkat pertama itu karena riya. Yaitu karena, apa namanya, ada mertua misalnya. Atau memang sebelumnya gak pernah ke masjid, tapi karena dia mau mencalonkan diri dari kepala desa misalnya, akhirnya ke masjid. Ini jelas pertama karena manusia. Nah, kemudian orang tersebut menyadari, bukankah ini ibadah kepada Allah, sampai pada akhirnya diteruskanlah, ya, kebiasaan ke masjid tadi, terus menerus belajar ikhlas sampai benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari keburukan menjadi kebaikan, kan begitu. Jadi tidak ada kata di mana, waduh, saya ini enggak ikhlas karena Allah, kalau begitu saya enggak usah ke masjid. Ini malah terpuruk, ya, malah terpuruk. Saya ini kalau ke masjid kok mesti ada perasaan ingin dipuji orang sih, akhirnya saya enggak ke masjid, Ustaz. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya ini kalau ke masjid malah kadang itu enggak ikhlas, Ustaz. Gimana caranya? Ya, kemudian saya sholat di rumah, itu malah salah. Yang benar gimana? Teruskan saja sholat ke masjid sampai benar-benar Allah satu-satunya tujuan kita. Jadi bukan berarti malah mundur dari masjid, teruskan saja ke masjid. Karena pada hakikatnya itu setan yang berbisik kepada kita. Lawan terus setan itu. Sampai benar-benar dengan seiring tambahnya ilmu, memang harus tambah ilmu. Kalau orang itu tidak tambah ilmu, ya bodoh terus gitu loh. Kalau orang Jawa bilang, orang yang enggak pernah bertambah ilmunya, ya keplek terus. Ini ya itu memang benar. Memang benar. Orang ngaku Islam tapi enggak pernah ngaji, ya salah nanti Islamnya. Ngaku Islam enggak pernah ngaji, ya enggak paham Islam nanti. Jadi yang benar, ketika seseorang ingin bersemangat dalam agamanya, diantaranya semangat mencari ilmu sebelum serangkaian ibadah. Ya, semangat ibadahnya terlebih dahulu daripada ilmunya. Ini juga kurang bagus. Ya, terus bagaimana kalau memang masih bodoh? Apakah enggak ibadah dulu juga? Enggak. Kalau memang begitu, ya, ya beribadahlah sambil mencari ilmu. Masalahnya begini, ada orang enggak mau mencari ilmu tapi aktif ibadah. Makanya Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu, fadlul alimi alal abidi kafadlil komari ala sairil kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang ahli ibadah tapi enggak berilmu. Laksana bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang yang ada. Ada orang aktif. Aktif, kalau orang gereja bilang aktif kebaktian gitu, tapi dia gak ngerti apa-apa kan gitu ya. Ada orang aktif ibadah tapi gak mau tanya, gak mau belajar, gak mau apa. Ya nanti salah-salah ibadahnya. Maka mencari ilmu itu dalam Islam kewajiban. Kewajiban. Memang ilmiahnya orang Islam tuh berilmu kok. Karena al-Islamu dinu ilmin. Dikatakan dalam kitab apa namanya Usuluddin itu ya, al-Islamu dinu ilmin, bahwasanya Islam itu adalah agama ilmu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertama kali seorang berangkat dari tidak ikhlas. Tapi sadarilah bahwa itu salah. Setelah itu berusaha bertanya-tanya, mencari tahu bagaimana sih ikhlas yang sebenarnya. Nah, sampai kemudian bisa tajrid, ya, sampai bisa melakukan tajrid, pengosongan tujuan dari noda-noda tadi. Kemudian kriteria makna ikhlas yang kedua, di sini dikatakan wakila dan dikatakan huwa ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'ah. Bil qasdi fit ta'at. Ikhlas yaitu menunggalkan Allah saja, menunggalkan Allah azza wa jalla semata bil qasdi, dalam tujuan di dalam ketaatan-ketaatan. Ya, tujuan dalam menjalankan ketaatan-ketaatan ini hendaknya benar-benar dalam rangka menunggalkan untuk Allah. Hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ya, jangan sampai ada unsur-unsur lain selain Allah diikutkan. Nah, karena kalau kita di samping ikhlas karena Allah tapi juga ada maunya, itu dalam bahasan akidah disebut asyirku fin niyyah atau syirkun niyat. Syirik dalam niat. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya karena di dalam sebuah hadis dikatakan faman asyrak, faman apa namanya, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Allah akan tinggalkan. Ya. Barang siapa yang mensekutukan aku, kata Allah, aku tinggalkan dia dan juga alat kesyirikannya. Semuanya ditinggalkan. Allah tidak perlu. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kriteria ketiga daripada taat, daripada ikhlas, ialah huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadri ilal khaliqi. Bahwa ikhlas itu adalah melupakan memandang kepada makhluk, ya, dengan terus-menerus, ya, continue mendawamkan memandang kepada al-khaliq, sang pencipta. Ini bukan berarti kemudian melupakan dunia, pokoknya dilupakan, saya enggak ingat apa-apa, bukan. Tidak seperti itu. Tetap dalam jalan keilmiahan. Yang dimaksud melupakan memandang makhluk, artinya ya tidak karena makhluk siapapun. Enggak karena orang tua, enggak karena saudara, enggak karena bos, ya, enggak karena orang banyak, enggak. Itu namanya meninggalkan, melupakan, biasanya meninggalkan. Ya samalah dengan yang pertama, mengosongkan. Ya namanya me dan kan, mengosongkan. Artinya ada usaha. Harus ada usaha. Itu namanya. Tajrid itu artinya berusaha mengosongkan, memurnikan. Gak bisa datang sendiri, murni itu gak bisa. Harus ada usaha melawan pikiran-pikiran yang jahat. Melawan pikiran-pikiran yang membawa kita kepada riya. Ya. Melawan pikiran-pikiran kepada ya tujuan dibalik rempeyek tadi, ya, dibalik batu, ya. Oh, saya begini, begini, begini. Lawan itu semuanya. Kemudian tumpahkan semuanya karena engkau ya Allah. Karena engkau ya Allah. Jadi inilah kriteria ketiga daripada ikhlas, yaitu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadri ilal khaliqi. Itu melupakan pandangan terhadap makhluk dengan terus-menerus dawam memandang kepada al-khaliq, yakni pencipta. Zat sang pencipta, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga kriteria tentang ikhlas. Dan ketika kita simpulkan, semuanya sama. Yaitu tajridu qasdit taqarrubi ilallah. Memurnikan tujuan pendekatan diri kepada Allah. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian perlu diketahui bahwasanya ikhlas bagian daripada syarat diterimanya amal di dalam Islam. Di dalam kitab Tazkiyatun Nufus dikatakan syartoni liqabulil amal. Ada dua syarat diterimanya amal. La yaqbalullahu azza wa jalla amalan minal a'mali. Allah azza wa jalla tidak akan menerima suatu amalan dari amalan-amalan hatta tatawaffara fihi syartani, hingga dalam amal-amal tersebut terpenuhi padanya dua syarat. Fal awwalu, yang pertama, huwal ikhlas, yaitu ikhlas. Yang pertama yaitu ikhlas. Nah, ikhlas kriterianya seperti tadi. Yang kedua, al-mutaba'ah, yakni mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dikatakan peran antara ikhlas dengan mutaba'atur rasul. Adapun al-ikhlas ya, wa huwa syartul batin. Ikhlas dalam kriterianya sebagai syarat diterimanya amal tadi, di mana tadi sudah dikatakan bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua, maka yang pertama ikhlas, wa huwa syartul batin, ia adalah merupakan syarat batin, syarat yang ada di batin, karena memang ikhlas itu lahannya adalah di seputar pikiran-pikiran yang melintas. Nah, di situ ada ikhlas di situ. Maka ikhlas merupakan syartul batin, syarat yang berupa batin. Wathani yang kedua, wa huwa mutaba'atu sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa huwa syartul zahir, dan inilah syarat yang zahir. Mengikuti sunnah Rasul artinya gerakan-gerakan dalam amal ibadah tadi mengikuti sunnah Rasul. Misalnya sholat, benar-benar mencontoh sifat sholat Rasul. Puasa, benar-benar mencontoh sifat puasa Rasul. Haji dan umroh, benar-benar mengikuti manasik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika seseorang sudah ikhlas dan sudah mutaba'atur rasul, sudah mengikuti rasul, berarti amalnya benar-benar zahiron wa batinan. Zahir dan batin. Ya, zahirnya beribadah kepada Allah, batinnya pun juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang itu ibadahnya hanya ibadah batin saja, ya tidak diterima sebagaimana Islam kejawen ya, ada Islam kejawen atau Islam sejati yang sholatnya itu sholat daim. Ya mungkin Anda pernah mendengar istilah sholat daim. Ini pernah ada kisah nih, dua orang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi. Mereka pakai jilbab di kampus paling muslimah. Kemudian ada kakak beradik, artinya kakak kelas dan adik kelas. Sama-sama berjilbab. Nah, karena sama-sama berjilbab barangkali ya, sehingga di kelas itu berdua ini berteman dekat. Berangkat bersama-sama, bahkan dalam satu kos-kosan, ya. Dalam suatu kos-kosan, berangkat bersama, ya, main bersama, pulang bersama. Nah, kemudian adik kelasnya tercengang atau ragu-ragu, kenapa mbak ini, kakak kelas ini kok seperti ini? Yaitu berangkatnya bersama-sama, pulangnya pun bersama-sama. Ketika pulang, si adik kelas ini selalu mampir ke masjid kampus. Mampir ke masjid kampus dan sholat berjamaah di situ. Sedangkan kakak kelasnya ini menunggu, gak pernah sholat. Ya cuma duduk-duduk di masjid gitu aja. Setelah selesai sholat, kemudian bersama-sama dengan adik kelasnya pulang ke kos-kosan. Itu berjalan sekian lama sampai pada akhirnya si adik kelas ini mikir-mikir. Karena setiap ditanya, mbak sudah sholat? Dia pasti menjawab, sudah deh sejak dari tadi. Nah, inilah yang menyebabkan adik kelasnya tadi bingung. Loh, kok sholat sejak dari tadi? Wong tadi di kelas juga sama-sama, dia pulang sama-sama. Waktunya masuk waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Si adik kelas ini ngajak ke masjid, dia juga ke masjid, tapi gak sholat. Ketika ditanya, sudah sholat sejak tadi. Maka semakin penasaran si adik kelas ini. Sampai pada akhirnya dia bertanya dengan serius, loh mbak, sampean itu bersama saya, jalan bersama saya, ketika sudah masuk waktu saya mampir sholat, dan mbak gak sholat. Ketika ditanya, kok saya sudah sholat sejak tadi? Akhirnya dia menceritakan bahwa dia sholatnya sholat daim. Jadi dia merasa sudah paling tinggi, gak perlu gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan itu masih syariat katanya. Ya kita perlu yang hakikat kata mereka, itu sebenarnya istilah kebodohan ya. Kita dalam beribadah kepada Allah itu tidak perlu istilah syariatkah atau hakikatnya, tidak perlu sudah. Tidak perlu kita mengungkap-ungkap seperti itu. Yang penting apa? Ibadahlah kepada Allah, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah kitab-kitab hadis, kitab-kitab sejarah tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu apakah saya sudah sampai hakikat atau syariat itu enggak perlu. Bahkan tidak ada perintah untuk itu. Bahkan orang-orang yang seperti itu kebanyakan jatuh kepada kesyirikan, jatuh sampai tidak mau sholat, sampai sudah merasa enggak wajib sholat. Siapa yang mengatakan begitu? Islam bukan. Bisikan iblis yang mengatakan. Bisikan iblis, sekali lagi itu bisikan iblis yang mengatakan, aku sudah sampai hakikat, sampai enggak wajib sholat, subhanallah. Subhanallah, setan telah meracuni tubuhnya. Orang seperti itu merasa saya sudah di tengah-tengah surga Firdaus. Padahal dia enggak sholat, enggak apa. Ya, dia enggak merasa bahwa dia sudah berada di tengah-tengah api neraka jahanam, tapi dia enggak merasa. Memang di dunia enggak terasa para jamaah, tapi bendulnya nanti di akhirat nanti tiba-tiba panas semuanya. Kenapa? Perintah sholat enggak dilaksanakan. Hanya dengan alasan saya sudah sampai tingkat ini. Siapa yang mengatakan sudah sampai tingkat itu? Hawa nafsunya. Bisikan dari iblis laknatullahi alaihi. Para jamaah, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam ini bukan hanya batin. Islam ini zahiran wa batinan. Nah, ikhlas merupakan sarana batin, sedangkan mutaba'ah merupakan sarana zahir. Akhirnya si kakak kelasnya mengatakan, saya anu dek, saya ini sholatnya sholat daim. Sholat daim itu gimana ya mbak? Kemudian ini di antara maknanya ya, sudah lama saya mendengar ini. Mungkin saya kisahkan bil makna saja. Ini anu dek, sholat daim itu kita ini niat sholat untuk selama-lamanya. Jadi selama-lamanya kita niat sholat dalam hati. Jadi kita tidak perlu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa? Karena kita sudah sholat sebelum sholat katanya. Masya Allah. Setan yang mana kira-kira yang masuk ya? Subhanallah. Kalau memang seperti itu, bagaimana ajaran Islam ini? Ngapain Rasul diutus kalau sekedar sholat daim? Ya tidak perlu Rasul-Rasulan. Tidak perlu Quran-Quranan. Tidak perlu hadis-hadisan. Tidak perlu aturan. Pokoknya sudah sholat daim. Di dalam hati sudah ada sholat. Sudah sholat, Masya Allah. Ini orang yang keblinger. Sekali lagi orang yang keblinger. Yang benar gimana? Di dalam Islam ini kita harus beramal. Ya, kita harus benar-benar menyembah Allah. Sesuai dengan yang disyariatkan. Sebagaimana yang saya terangkan kemarin pada makna syahadat ya. Di mana makna syahadat yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna syahadat yang kedua adalah yaitu tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Di mana makna syahadat yang kedua wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan Nabi terhadap apa saja yang diberitakan. Jadi kalau memang syahadat kita ingin diterima di sisi Allah ya, terutama pada syahadat yang kedua, maka diantaranya adalah membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua, wa ta'atuhu fima amar, dan wajib mentaatinya terhadap apa saja yang diperintahkan. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Dan tugas kita dalam mengaplikasikan dua kalimat syahadat yang kedua, yaitu menjauhi apa saja yang dilarang olehnya dan dicegah olehnya. Ya, jauhi larangan. Jangan terjang larangan. Maka benarlah syahadat kita. Nah, sudah benar, tetapi masih belum selamat ketika yang satu ini belum dilakukan. Yaitu wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Artinya, dan jangan sampai Allah disembah. Sekali lagi, jangan sampai Allah disembah kecuali menyembahnya dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk sampai kepada Allah, ya, lakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dua syarat diterimanya amal. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'atul rasul, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya masih ada satu kisah lupa mau saya sebutkan dan ini penting. Saya punya kenalan seseorang. Orang tersebut muslim dan orang tersebut penampilannya seperti orang alim karena memang ya sekali-kali dia ke masjid, masjid di mana kita sholat. Ya. Sekali-kali dia ke masjid, kadang zuhurnya, kadang asarnya, tapi itu pun kadang sebulan sekali gitu ya, nggak mesti. Ya. Ternyata orang itu bacaan Qur'annya juga bagus. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Nah, kebetulan kita ini kalau melewati masjid tersebutnya, ketika kita belum punya masjid sendiri, numpang dengan masjid sebelah, setiap kita pergi ke masjid, kita mesti melewati rumah kos-kosan. Di mana di rumah kos-kosan itulah si fulan itu tinggal. Ternyata apa yang terjadi? Kita ini sampai bingung ya, orang ini kok seperti ini. Dia senantiasa berpenampilan enggak pakai baju, enggak apa, cuma pakai celana pendek saja. Sekak di pinggir jalan, di situ ada tempat duduk gitu ya, sekak bersama tetangga-tetangga yang lainnya. Ya sekak yang ada itu. Setiap kita berangkat sholat, dia sekak bersama teman-temannya. Ya kita ngucapin salam sih, lewat dong. Berpapasan, assalamualaikum. Mereka jawab, waalaikumsalam. Ya, terus ya kerja lagi gitu. Sekak lagi gitu. Dan itu setiap hari, bahkan terkadang subuh. Ya karena mungkin ada jaga kampung gitu ya. Kita subuh berangkat ke masjid, mereka ya gak pakai baju, gak apa. Ya bersama teman-temannya yang lainnya. Ya kemudian sekak bersama-sama. Sampai pada akhirnya, ya kita mau apa ya, orang itu, ya tapi terkadang ke masjid juga. Nah suatu ketika, dia ternyata ingin mengungkapkan apa yang dia kerjakan itu. Ternyata dia sengaja ya, dia sengaja. Ya, sengaja saya dicegat. Ustaz, monggo pinara, ya ini. Akhirnya saya mampir, dia cerita. Wah, saya diambilkan air, ya air warna berapa itu, warna 3 kalau gak salah. Monggo Ustadz mau yang mana? Sambil diomat amit gitu oleh dia. Wah, saya gak milih yang mana-mana Pak, saya gitu. Saya gak haus gitu. Saya khawatir nanti dicoba-coba dengan salah satu jin itu ya. Ini para jamaah, ini pernah terjadi. Terus dia cerita-cerita bahwa dia pernah ngaji di suatu tempat di daerah Jawa Timur sana misalnya. Di daerah Jawa Timur ya. Dia pernah ngaji itu, ngajinya gak pernah khatam. Jadi ngajinya itu cuma ngolak-ngalik huruf hijaiyah mulai dari abatasa sampai iya itu. Itu yang dipelajari. Kenapa kalau hamzah itu kok berdiri tegak? Itu menunjukkan apa? Kemudian kenapa kalau ba itu kok seperti perahu begitu, seperti perahu layar? Ini menunjukkan apa? Jadi ternyata dia belajar Islam itu cuma belajar ngolak-ngalik huruf tadi. Bahkan dia mengatakan saya Ustadz belajar sekian tahun, 4 tahun lebih, ya masih sampai kepada Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya belum sampai tuntas. Itu pun padahal belajarnya 4 tahun Ustadz katanya. Subhanallah, akhirnya saya juga heran. Terus dia mengatakan, Ustadz, saya memang sengaja, saya tidak pakai pakaian itu sengaja, supaya dirasani orang katanya. Loh kan katanya kalau dirasani orang kan, dosanya kan kalong gitu. Kelong itu apa ya? Berkurang. Subhanallah, Pak. Jadi sampean tuh sengaja jarak ya supaya dirasani orang. Itu namanya jarak, Pak. Nah, gitu. Ya enggak akan diterima lah oleh Allah kalau disengaja. Ya apalagi kalau begitu kan membuat orang lain dosa juga. Yang lebih mengejutkan saya lagi, dia cerita, Ustaz, saya itu ya di antara keyakinannya ketika ada zuhur misalnya, pas adzan zuhur, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, saya cukup dalam hati saya zuhur, itu saya sudah sholat Ustaz. Nah, Masya Allah para jamaah. Kemudian ketika asar, ya kemudian ada orang azan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, cukup dalam hati saya berkata asar, saya sudah sholat Ustadz, begitu seterusnya. Masya Allah, makanya 5 waktu sering sekak kok ya. Tapi terkadang mungkin kalau pas kumat-kumatan tuh, kalau kata orang Jawa, kadang ke masjid memang. Kita juga sering ketemu. Tapi ya begitu, sok menghilang sekian lama. Ternyata cukup dengan maghrib, isya, subuh, sudah sholat. Subhanallah. Ini petunjuknya siapa? Ya, makanya benarlah apa kata Rasulullah, fa inna khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau sekedar ketika hayya 'alas shalah, zuhur, sudah salat, ini petunjuknya siapa? Kalau bukan dari iblis laknatullahi alaihi majma'in. Hati-hati para jamaah, para pendengar, banyak sekali kajian-kajian semacam itu, mereka sembunyi-sembunyi dan mendoktrin pengikutnya bahwa seakan-akan mereka telah masuk surga. Bahkan sampai ada yang gak perlu sholat, gak perlu jumatan, mereka sudah menganggap saya sudah di surga begitu. Masya Allah, inilah tipu daya syaitan. Di dalam Islam tidak boleh seperti itu. Yang ada harus meliputi dua, zahir dan batin. Nah, zahirnya itu adalah ikhlas, batinnya adalah ikhlas, sedangkan zahirnya adalah mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nampak benar bahwa itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan hal itu apa? Yang menunjukkan itu wadalla ala hadzal makna, dan yang menunjukkan atas makna ini kitabullahil munzalu, yaitu kitab Allah yang telah diturunkan, wa sunnatun nabiyil mursalu, dan sunnah nabi yang diutus, wa sunnatun nabiyil mursali, dan sunnah nabi yang diutus, yaitu pada firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2, qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, zat yang telah menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka menyikapi ayat ini, surat Al-Mulk ayat 2, seorang imam besar dalam Ahlus Sunnah, yaitu Al-Fudail bin Iyad berkata, qala Al-Fudail bin Iyad, Al-Fudail bin Iyad berkata, huwa akhlasuhu. Yang dimaksud, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dimaksud ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Maksudnya adalah akhlasuhu, yang paling ikhlas, ya, yang paling memurnikannya karena Allah semata. Itulah yang dimaksud liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Maksudnya akhlasu, yang paling ikhlas. Karena kata beliau, fa innal amala, maka sesungguhnya amal itu, idza kana khalisun, manakala telah ikhlas, walam yakun sawaban, tetapi belum sesuai dengan sunnah, belum cocok dengan sifat, ya, ibadahnya Rasulullah, lam yukbal, maka amal tersebut tidak diterima meskipun sudah ikhlas. Kemudian yang kedua kata beliau, wa idza kana sawaban, dan apabila amal yang dilakukan itu telah sesuai dengan sunnah, ya, karena dia mondok, dia belajar pinter baca kitab sampai ngerti caranya wudu terus bagaimana menurut hadis, menurut sunnah cara sholat bagaimana, ya, sawaban artinya telah tepat menurut sunnah, tetapi walam yakun kholison, tetapi dia tidak ikhlas, lam yukbal, maka pun tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yakunal amalu sawaban lil kholison, sampai benar-benar amal yang kita lakukan tadi benar menurut sunnah dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat senada dengan ini juga terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 110, yakni yang mengharuskan kita harus benar-benar ikhlas dan benar-benar mutaba'ah. Pada surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada." Yang artinya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan soliha, maka hendalah ia beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan tidak mensekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan seseorang pun. Nah, pada ayat ini ada dua kandungan, yaitu perintah beramal soleh. Nah, amal soleh di dalam Islam adalah makana muwafiqan lissunnah. Disebut amal soleh karena ia ada kesesuaian dengan sunnah. Atau paling tidak, sunnah tidak melarangnya. Itulah amal soleh. Kemudian ini adalah unsur mutaba'ahnya. Sedangkan unsur ikhlasnya dari mana? Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan jangan mensekutukan dalam ibadah kepada Tuhannya dengan seorang pun. Ini adalah makna daripada ikhlas. Nah, pada surah Al-Kahfi ayat 110 ini terkandung dua perintah, yaitu mutaba'atul rasul, kemudian ikhlasul amal lillah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya katakan banyak orang bertanya-tanya, apa sih amal soleh itu? Maka di sini ada jawaban yang sangat bagus di dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Dikatakan, fal amalus solihu huwa al muwafiqu lis sunnati. Ya, wa adamu syirki huwa al ikhlas. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah huwa al muwafiqu lis sunnah, yang cocok dengan sunnah. Ya, amal soleh itu adalah al-muwafiqul sunnah, yang cocok dengan sunnah. Wa adamu syirki, yang dimaksud dengan tidak syirik, wal ikhlas, yaitu ikhlas. Contoh, ya, amal soleh. Jadi kriterianya amal soleh itu adalah yang sesuai dengan sunnah. Atau paling tidak, sunnah tidak melarangnya. Contoh misalnya dalam sholat. Maka benar-benar harus mengikuti sifat sholat Rasul. Wudhunya juga demikian. Harus mengikuti sifat wudhu Rasul. Ini namanya muafik. Atau misalnya sesuatu yang tidak disalahkan oleh sunnah. Contohnya apa lagi? Contohnya membuang duri di jalan. Ini sesuai dengan sunnah. Bahkan diperintah di dalam sunnah. Bahkan bagian dari cabang iman. Ya, dimana Nabi pernah mengatakan bahwa iman yang paling tinggi itu adalah qaulu la ilaha illallah. Ya, ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit tariq, yaitu membuang duri di jalan. Ya, ini sesuai dengan sunnah. Apapun yang sesuai dengan sunnah atau sunnah tidak melarangnya, maka itu masuk kepada kriteria al-amal as-salih. Kemudian ada satu ayat lagi yang berkenaan dengan ikhlas dan mutaba'ah, yaitu pada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 125. Surah An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Yang artinya, waman ahsanu dinan, siapakah yang paling bagus agamanya, yang paling baik agamanya, mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang yang mengikhlaskan wajahnya karena Allah. Wa huwa muhsin, sedangkan ia berbuat kebajikan. Nah, di dalam ayat ini para jamaah terkandung dua syarat diterimanya amal tadi. Maka di sini dikatakan fa islamul wajhi, maka yang namanya menyerahkan wajah huwal ikhlas, itulah makna daripada ikhlas. Kemudian wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebajikan. Nah, di sini dikatakan wal ihsanu, yang namanya ihsan artinya berbuat kebajikan, huwa mutaba'atu sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada firman Allah, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah," ini ikhlas. "Wa huwa muhsin," ini adalah mutaba'atu sunnah sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan wal ikhlasu syartun liqabulil amalis salih al muwafiqu li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas adalah merupakan syarat diterimanya amal saleh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada kita di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin hunafa." Yang artinya, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintah, "illa liya'budullaha," kecuali agar mereka menyembah Allah, "mukhlishina lahuddin," dengan ikhlas beragama kepadanya, "hunafa'a," dengan lurus. Inilah perintah ikhlas. Di mana pada ayat surah Al-Bayyinah ayat 5 ini Allah Subhanahu wa taala memberi perintah secara khusus agar dalam beribadah kepadanya benar-benar mukhlishin, benar-benar ikhlas. Kemudian tersebut dalam sebuah hadis, an Abi Umamata, dari Abi Umamah, qala, berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Faqala," maka ia berkata, "Araita rajulun ghaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Rajulun, seseorang, ghaza, yang berperang, fisabilillah, yaltamisul ajra, dia dalam perang itu mencari pahala, wa dzikra, dan mencari sebutan. Ya, kalau sekarang ya dimasukkan kepada bagian dari pahlawan misalnya, ya. Dan mencari sebutan. Wah, orang ini kendel, ya, berani, pemberani. Pertanyaannya, malahu, apakah yang akan diperoleh untuknya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La syai'a lahu, la syai'a lahu, la syai'a lahu." Ia tidak mendapat apa-apa. Ia tidak mendapat apa-apa. Ia tidak mendapat apa-apa. Bi'adatiha thalatha marrat. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Summa qala, kemudian beliau bersabda, "Innallaha azza wa jalla." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, "la yakbalu minal amali," tidaklah menerima dari suatu amal, "illa ma kana lahu khalisan," kecuali apabila ikhlas kepadanya, "wa yabtaghi bihi wajhahu," dan benar-benar mencari dengannya karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Rawahu An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tentang pentingnya ikhlas. Bahwa ikhlas itu sangat penting sekali. Sampai ada seorang ulama salaf mengatakan bahwa al-ikhlasu amruhu aziz. Ikhlas itu urusannya berat. Faman akhlasa sa'atan najah. Siapa yang bisa ikhlas sesaat saja, dia selamat. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk ikhlas. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.